إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب كتاب masuk di soal yang ke-21. Yaqulu as-sa'il ya syaikh jazakallahu khairan ala hadhihi ziyarah wa atamanna an tatakarrara li anna istafadna mink. Kata penanya, wahai syaikh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan untukmu, balasan yang terbaik atas kunjungan yang engkau lakukan. Dan kami sangat berkeinginan agar engkau bisa, yakni berulang memberikan atau melakukan kunjungan, dikarenakan kami banyak mengambil faedah dari engkau. As-su'al, pertanyaannya, limadza qila fis sanadi Aliun alaihi salam wa hal hadza jaiz? Pertanyaan, dikatakan pada sanad, yakni sebagian sanad, ketika menyebutkan tentang Ali, yakni Ali alaihi salam, apakah yang demikian boleh, yakni mengiringi salam yang biasanya kepada al-anbiya ditujukan kepada Ali? Kata Syekh rahimahullah, al-jawab jawabannya, takhsisu aliyin bis salati was salam waj'aluhu sunnatan hadza min amali syiah wa laysa min amali ahli sunnah. Pengkhususan salawat dan salam untuk Ali dan menjadikannya sebagai sunnah, hal ini termasuk di antara amalan orang-orang Syiah, bukan termasuk dari amalan Ahlus Sunnah, di mana mereka, orang-orang Syiah, mengkhususkan Ali dan Ahlul Bait, yakni yang dimaksud Ahlul Bait adalah anak keturunan Ali, ya, dengan mengkhususkan salawat dan salam ini. Oleh karena itu, jika sebagian kita mungkin mendapati buku-buku orang-orang Syiah, dia akan didapati di situ Al-Husain alaihi salam, ya, demikian juga Fatimah alaihi salam. Jadi ini menjadi syiar orang-orang Syiah, bukan termasuk dari amalan Ahlus Sunnah. Fa ahlus sunnati yarawna Adapun Ahlus Sunnah, mereka berpandangan atau melihat anna syiar alladhi madat alaihi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, banyak syiar yang telah berlalu di atasnya ya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berjalan di atasnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal anbiya'a, bahasanya para nabi, humul ladzina yukhassasuna bis-salati was-salam alaihim, mereka itulah yang dikhususkan ya untuk mereka salawat dan salam. Ini sunnah yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka menyebut nama nabi dari al-anbiya, mereka mengiringi salawat dan salam. Was-sahabatu, adapun para sahabat, termasuk di dalamnya Ali, yukhassasuna bittaraddi alaihim, dikhususkan dengan doa memohonkan keridhaan untuk mereka. Ini memohonkan keridhaan Allah untuk mereka. Ini syiar ahli sunnah, sehingga tidaklah disebut nama seorang sahabat kecuali mereka mengiringi dengan doa radhiyallahu anhu, atau jika sahabiyah radhiyallahu anha, di mana selain makna doa ya juga ini juga menunjukkan yakni berita atau khabar, berita atau khabar bahwa Allah Subhanahu wa taala meridai mereka ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang mereka was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa itu muhajirin, siapa itu ansar, tidak lain kecuali mereka para sahabat. Nah, adapun selain mereka, maka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala jika mengikuti jalan mereka, jalan kaum muhajirin dan ansar. Dari sini juga terkadang kita mendapati sebagian ulama kita mengiringi ya at-taraddi untuk generasi setelah sahabat, yang diketahui ya seseorang tadi merupakan panutan di dalam sunnah. Ya, contohnya sebagian menyebutkan Al-Imam Ahmad radhiyallahu an. Sebagaimana kita ketahui, tidak diragukan bagaimana pujian para ulama terhadap Imam Ahmad dengan sebutan Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa man adahum, adapun yang selain para sahabat, fa innahu yutarahhamu alaihi, maka didoakan rahmat untuknya ya, yakni pada generasi setelah sahabat. Misalnya ketika menyebut tabi'in, entah itu Mujahid ataupun Masya'bi ataupun yang lainnya dari generasi tabi'in, demikian juga yang setelahnya dari para imam umat ini, diiringi dengan doa rahmat untuk mereka rahimahullah ya. Kata beliau selanjutnya, hadha syi'aru la yanbaghi al-'udulu anhu. Syiar ini tidaklah semestinya untuk al-'udulu anhu, yakni beralih darinya. Lakinnahum yarawna, akan tapi mereka, yani ahlus sunnah, memandang annahu law da'a abdun li akhar wa qala radiyallahu anhu fa inna du'aahu hadha jais. Akan tapi, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, mereka ahlus sunnah memandang seandainya ada seseorang yang mendoakan orang lain, dia mengucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, ini konteksnya doa, fa inna du'aahu hadha jais, maka doanya ini boleh. Contohnya seseorang yang mendoakan ya teman dekatnya seperjuangan di dalam dakwah ya kepada sunnah dakwah ila Allah, dia doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, ya maka yang demikian dibolehkan. Wa laisa fihi mani', dan tidak ada hal yang menghalangi untuk mendoakan keridhoan ya untuk seseorang yang diketahui ya misalnya dia menunjukkan kesungguhan di dalam memperjuangkan agama ini. Lakin la yuttakhadhu hadha sunnatan madiyatan yujra 'alayha daiman. Akan tapi tidak boleh yang demikian sebagai sunnah yang terus diberlakukan ya kepadanya atau diberlakukan di atas perkara ini selamanya. Jadi tidak boleh kalau tujuannya untuk sebagai syiar. Adapun jika seseorang sesekali dalam rangka untuk mendoakan ya seorang yang diketahui kesungguhan di dalam berjuang untuk agama, dia doakan semoga Allah meridhoinya, ya semoga Allah meridhoimu, yang demikian tidak mengapa. Tayyib, ini terkait dengan syiar yang ditunjukkan oleh ahlus sunnah yang membedakan dari selain mereka. Ya, sebagaimana ditanyakan di sini apa yang menjadi syiar yang ternyata itu adalah syiar dari musuh sunnah. Ya, jadi syiar orang-orang Syiah. Tapi kita masuk soal berikutnya. As-su'al ats-tsani wal isrun, soal yang ke-22. Qauluhu fil hadis wa ma arahu an yurtafa lahu ma hadha 'amalun ila as-sama. Dan aku memandang bahasanya bersamaan dengan keyakinannya ini ya, aku memandang tidak akan diangkat amalannya ke langit, maksudnya tidak akan diterima amalannya. Apa yang dimaksud ini? Hal fihi dalilun ala kufri man qaddama aliyan fil wilayati ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, atau radhiyallahu anhum, dan mencakup di dalamnya Ali, Abu Bakar dan Umar. Kata penanya di sini, apakah ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kufurnya siapa saja yang mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar dalam permasalahan wilayah, ya, dan permasalahan kekuasaan. Tapi sebagaimana diketahui dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, yani ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam yani kesahihan ya para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali radhiyallahu an. Dan ini merupakan prinsip pokok dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian juga terjadi ijma dalam hal afdhaliyah, keutamaan empat sahabat tersebut, bahwa sebagaimana urutan dalam khilafah, demikian pula urutan mereka dalam afdhaliyah. Namun beliau tegaskan bahwa yang menjadi umdah, yang menjadi pokok ya dalam keyakinan Ahlus Sunnah, yang barang siapa menyelisihinya maka mereka itu sesat, yakni dalam permasalahan sahnya khilafah mereka. Ya. Sehingga mereka yang mengklaim ya bahwa Abu Bakar dan Umar telah merampas kekuasaan dari Ali, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang sesat. Ini perkara yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian jawaban Syekh An-Najmi rahimahullah terhadap pertanyaan ini, jadi saya ulang kembali pertanyaannya, apakah dengan keyakinan yang ada pada seorang, yakni yang mendahulukan Ali ibn Abi Thalib ya di atas Abu Bakar dan Umar dalam permasalahan wilayah kekuasaan ini, menjadikan dengannya kufur yang dengannya tidak diangkat amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, jawabannya, la ajra'u an ukaffirahu bihadha. Kata Syekh An-Najmi rahimahullah, saya tidak berani ya untuk mengkafirkannya dengan sebab ini, yakni dengan sebab mengedepankan Ali dalam hal wilayah kekuasaan ya di atas Abu Bakar dan Umar. Ya, sudah disinggung tadi dari keterangan Syekhul Islam ya bahwa kalau dari sisi kesesatan tidak diragukan lagi ya, yang menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar tidak lebih berhak, atau selain dengan kata lain bahwa Ali itu lebih berhak dalam kepemimpinan setelah Nabi dibandingkan Abu Bakar dan Umar, maka tidak diragukan lagi tentang kesesatannya. Namun apakah dengan itu kemudian dihukumi bahwa orang yang memiliki keyakinan seperti itu kufur? Ditegaskan di sini oleh Syekh An-Najmi, la ajra an ukaffirahu bihadza. Aku tidak berani yakni untuk lancang mengkafirkannya dengan sebab ini. Kemudian lakinn ar-rafidata, akan tapi orang-orang Rafidah. Rafidah ini salah satu di antara sekte dalam Syiah. Dan Syiah yang ada di zaman kita mayoritasnya adalah Rafidah. Ya, mayoritasnya Rafidah. Bahkan memiliki negara, yaitu negara Iran. Yang termasuk dari Rafidah adalah orang-orang Hawasah, orang-orang Husi ya, yang ada di Yaman. Mereka juga Rafidah. Namun jumlah mereka ya lebih sedikit dibandingkan Zaidiyah yang ada di Yaman. Dan semua dari kelompok Syiah ya itu sesat. Ya, sebagian kesesatannya itu sampai pada tingkat kufur. Jadi kalau ada sebagian yang mengatakan tidak semua Syiah itu sesat, nah ini pemahaman yang nyeleneh. Ya. Yang dikatakan paling ringannya ya, dari penyimpangan yang ada pada Syiah, yakni Zaidiyah, Ya, itu yang paling ringannya. Itu menghalalkan tindakan al-khuruj alal hukam, ya, memberontak terhadap penguasa. Di sisi mereka itu suatu yang halal. Baik. Sementara akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan bayang seperti itu khilafus sunnah, ya, menyelisihi sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh di sini, walakin, akan tapi, ya, Rafidah indahum ma yujibul kufra, ya, ghairu hadza atau ghairu hadza kathir. Akan tetapi pada Rafidah mereka memiliki hal-hal yang mewajibkan, jadi keyakinan-keyakinan yang mewajibkan kekufuran mereka, ya, selain dari apa yang ditanyakan di sini, dan itu banyak. Jadi adapun terkait dengan mendahulukan Ali, ya, dibandingkan Abu Bakar dalam hal khilafah, sekali lagi Syekh tidak menghukumi di sini bahwa dengan itu kufur. Namun di sana ada perkara-perkara lain yang menjadikan Rafidhah itu kafir, ya, dan itu perkaranya kathir, perkaranya sangat banyak. Taib, saya sebutkan salah satunya dari ucapan tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, di mana keberadaannya juga merupakan nikmat Allah, ya, dari sisi dengan itu jelas bedanya antara Rafidhah dengan muslimin, bukan hanya sekedar dengan siapa? Ahlus sunnah. Bedanya Rafidhah dengan muslimin, ya, untuk diketahui dengan itu bahwa Rafidhah adalah agama sendiri, bukan bagian dari Islam. Kata Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, kata dia, innana lam najtami' ma'ahum la ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Sesungguhnya kami, kata dia, tidaklah berkumpul, bertemu ma'ahum, yani dengan mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Ahlus sunnah. Tidak di atas satu ilah, tidak pula di atas satu nabi, tidak pula di atas satu pemimpin. Ini pengakuan tokohnya. Jadi tidak ada kesamaan antara, ya, Syiah dengan Ahlus Sunnah, baik dalam hal sesembahannya, baik dalam hal nabinya, demikian pula dalam hal pemimpinnya. Kata dia, wadzalika annahum yakulun. Hal itu, kata Ni'matullah Al-Jazairi, dikarenakan mereka, yakni Ahlus Sunnah, menyatakan bahasanya, inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadan nabiyuhu wa khalifatahu ba'dahu Abu Bakrin. Hal itu dikarenakan mereka, Ahlus Sunnah, menyatakan bahwa Rabb mereka adalah Rabb yang nabinya Muhammad dan khalifah setelah nabinya Abu Bakar. Jadi dengan sebab ini, dengan sebab keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, kata Ni'matullah, ini yang menjadikan kami tidak bisa bertemu dengan mereka. Jadi, ya, beda sesembahannya, ya, yang kemudian membedakan nabinya, membedakan pemimpinnya juga. Kata dia, wa nahnu la nu'minu bihadzal rabbi wala bidzalikan nabi. Dan kami, kata mereka, kata dia, mewakili ya kelompoknya Rafidhah, dan kami tidak beriman ya dengan Rabb yang seperti itu, ya, yang nabinya itu Muhammad, yang khalifah pengganti nabinya Abu Bakar. Kami tidak beriman dengan Rabb yang seperti itu. Jelas? Jelas ya bedanya ya, sangat jelas. Inna Rabb alladhi khalifatu nabihi Abu Bakrin laisa rabbana wala dzalikan nabiyyu nabiyyana. Sesungguhnya Rabb yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, itu bukan Rabb kami. Ya, demikian pula nabi yang seperti itu, yakni nabi yang khalifah setelahnya itu adalah Abu Bakar, bukan nabi kami. Ini ucapan siapa? Siapa tuh, Feb? Ni'matullah Al-Jazairi. Jadi tegas dia menyatakan ya bahwa inilah perbedaan yang tidak memungkinkan untuk bersatunya mereka dengan Ahlus Sunnah, karena dari pokoknya sudah beda. Jadi jika kita mengetahui ini, ketahuilah bahwa bukanlah kesesatan Syiah itu hanya karena menghalalkan nikah mut'ah. Ya, kalau seperti itu permasalahannya lebih kecil, ya, jauh lebih kecil. Namun dalam permasalahan pokok, ya, dalam masalah nabi, ya, dalam masalah khalifah pengganti nabi, yang ini akhirnya mereka menghukumi bahwa Rabb mereka berbeda ya dengan Rabbnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan Rabbnya kaum muslimin secara umum. Baik. Nah, dari sini juga kita mengetahui ya betapa bodohnya ya orang-orang ya pengikut Ma'bari. Ya. Tahu? Ya, pengikutnya Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Di mana mereka memandang ya dalam apa yang disepakati antara pimpinan Houthi dengan pimpinannya Muhammad Al-Imam Ar-Raimi untuk adanya kesepakatan hidup berdampingan, karena Rabb kita wahid ya, sama nabinya juga sama ya, Al-Qur'annya juga sama. Padahal pengakuan tokohnya ini tegas-tegas tidak sama. Ya, dari sisi ini pula yang kemudian muncul pendapat yang nyeleneh tadi, bahwa tidak semua Syiah itu sesat. Ya, tidak semua Syiah itu sesat. Kalau ya pernyataannya tidak semua Syiah itu kafir, ya benar. Ya, tapi kalau kemudian tidak semua Syiah itu sesat, ini ya nyeleneh. Kemudian berikutnya, ya, dalam hal keimanan terhadap Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr, yakni Al-Quran, masuk di dalamnya sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Ya, penjagaan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala meliputi penjagaan lafad-lafadnya, demikian juga penjagaan makna-maknanya. Apa keyakinan orang-orang Rafidhah ya terhadap Al-Quran? Salah seorang tokoh mereka yang bernama Abul Hasan Al-Amili, ya disebutkan di sini dalam tafsir Mir'atul Anwar. Jadi kitab-kitab Syiah itu ya, untuk mengelabuhi muslimin sering disebut atau diberikan judul Anwar, ya. Contohnya di antara kitab mereka Biharul Anwar, ya, yang disebutkan sebelumnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Kemudian ini dalam tafsir Mir'atul Anwar, ya, padahal kenyataannya zulumat, ya, kegelapan. Kata Abu Hasan Al-Amili, wa indi fi wuduhi sihati hadzal qaul, dan menurutku terkait dengan kejelasan, kegamblangan, kebenaran pendapat ini, apa yang dimaksud, yakni tahrif Al-Quran. Bahwa Al-Quran sudah mengalami perubahan. Kata dia, ba'da tatabu'il akhbar wa tafahhusil athar, setelah penelusuran khabar-khabar, berita-berita, serta penelitian, diteliti, dicek dari berita-berita tersebut, al-asar, bihaitsu yumkinu al-hukmu bikaunihi min daruriyati madhhab at-tasyayyu', dari sisi mungkin untuk dihukumi bahwa ini sebagai sebuah kepastian dalam madhab Syiah. Ya, suatu hal yang pasti, yang tidak boleh ada di kalangan mereka yang tidak paham. Ya, seperti ya, tentang rukun Islam bagi kaum muslimin begitu. Wa innahu min akbari maqasid ghasbil khilafah, di mana kata siapa Al-Amili ini, bahwasanya ya, tahriful Quran ini yang diyakini sebagai sebuah keyakinan yang pasti dalam madhab Syiah, memang tujuan utamanya adalah merampas khilafah. Artinya apa? Tuduhan kepada para sahabat bahwa para sahabat telah mengubah-ubah Al-Quran yang tujuannya untuk merampas khilafah dari yang berhak menerimanya, yakni dari Ali. Ini ditegaskan ma'a ini oleh Ni'matullah Al-Jazairi, ya. Di mana kata dia, innal Qur'ana lam yajma'hu kama unzila illa aliyun, bahasanya Al-Quran tidaklah ada yang bisa mengumpulkannya sebagaimana diturunkannya kecuali Ali. Wa anna Al-Quran as-sahiha 'inda al-mahdi, dan Al-Quran yang sahih itu adanya, ya, di sisi Imam Mahdi. Nanti yang diyakini oleh mereka, ya, akan keluar dari sebuah gua yang ada di Sirdab, ya, di Sirdab di wilayah Persia sana. Sehingga sebagian mereka, ya, itu menetap di mulut gua itu untuk menunggu dan menyambut keluarnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, ya, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Katanya, wa anna sahabata ma sahibun nabiyya illa litaghyiri dinihi wa tahrifil Qur'an. Kata Ni'matullah Al-Jazairi, bahasanya para sahabat itu tidaklah mereka, ya, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya dalam rangka untuk mengubah agamanya dan menyelewengkan Al-Quran. Ini ya pernyataan Ni'matullah Al-Jazairi. Mungkin ada yang mengatakan itu kan tokoh-tokohnya yang dahulu, belum tentu kalau tokoh-tokohnya yang sekarang. Ya, kita lihat ucapan tokoh-tokohnya yang belakangan. Di antaranya Al-Khumaini. Pernah dengar nama ini? Ya, sebelum Al-Khomeini, ya. Al-Khomeini itu yang sekarang. Yang sebelumnya Khomeini. Baik. Kata Al-Khomeini dalam kitab yang berjudul Sahifatun Nur, ya, judulnya juga sama, semisalnya seperti itu. Kalau sebelumnya Anwar, yang ini Nur, ya. Sahifatun Nur di jilid yang ke-21. Kata Khomeini, wa nahnu, nahnu di sini Rafidhah, naftakhiru bi anna as-sahifatal Fatimiyah, kita berbangga ya dengan Sahifah Al-Fatimiyah, atau yang juga dikenal dengan Mushaf Fatimiyah. Betul ya. Dan di mana dalam keyakinan mereka, setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril masih turun membawa wahyu ya ke rumah Fatimah. Ya, wahyu terus turun sehingga dalam klaim mereka ya bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dikenal di sisi mereka dengan Mushaf Fatimi itu 3 kali dari Quran yang ada di tangan kaum muslimin. Itu pun hanya sekedar klaim karena kenyataannya tidak pernah ya mereka mampu untuk menunjukkan. Baik. Namun di sini kita lihat pengakuan imam mereka, ya, imam fiddalal, imam dalam kesesatan. Kata Khomeini, dan kami berbangga dengan Sahifah Fatimiyah, yani Mushaf Fatimah. Dzalikal kitab al-mulham, itulah kitab yang mulham, yang diilhamkan. Min kibalillahi ta'ala lizzahra, yang diilhamkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Az-Zahra, yakni Fatimah Az-Zahra. Jadi diyakini oleh mereka bahwa Fatimah menerima apa? Wahyu. Ya, seperti itu. Mukhtassun bina, yang ini kekhususan untuk kami orang-orang Rafidhah. Jadi ini keyakinan mereka tentang Al-Quran. Jadi mereka dengan demikian mengingkari ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga dari pokok-pokok ini sekali lagi menunjukkan bahwa ya kesesatan Syiah Rafidhah itu bukan kesesatan yang ringan. Yang dari ini juga kita mengetahui bahwa mereka itu ya di atas agama yang berbeda dengan agama kaum muslimin. Sehingga sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, bahwasanya hal-hal yang mewajibkan kekufuran ya pada orang-orang Rafidhah itu banyak ya, banyak. Baik. Dan sekali lagi bahwa orang-orang Syiah yang ada di zaman ini mayoritasnya adalah Rafidhah. Ya. Di mana selain dikenal ya, dengan sebutan Rafidhah, dikenal juga dengan sebutan Syiah Imamiyah. Ya, Syiah Imamiyah karena mereka punya keyakinan ya tentang imam-imam mereka yang kedudukannya lebih mulia daripada para nabi Siapa itu? Yani dari keturunan Ali ibn Abi Thalib. Jadi dari Ali, ya kemudian Al-Husain, kalau Al-Hasan dilompati, ya. Kemudian keturunan Al-Husain ibn Ali. Dan sebagian ya ahlul ilm menyebutkan bahwa sesungguhnya jika diperhatikan apa hakikat ahlul bait di sisi Rafidhah ini, bukan kembalinya kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau ahlul bait Nabi mestinya Al-Hasan dimasukkan. Namun kenapa kok dihususkan dari garisnya Al-Husain? Ternyata di antara sebabnya karena Al-Husain ini menikahi salah seorang putri dari Kisra. Ya, Kisra penguasa siapa? Persia. Sehingga hakikatnya yang dinyatakan oleh mereka sebagai ahlul bait yakni ahlul bait Kisra, bukan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya untuk mengelabuhi kaum muslimin, mereka pun mengeluk-elukan ahlul bait ya dengan dibawakan kepada keturunan Ali ibn Abi Thalib. Ya. Sementara kita mengetahui Al-Hasan itu lebih mulia dibandingkan Al-Husain. Kemudian imam-imam mereka itu ya hakikatnya ya tidak pernah memiliki kekuasaan apapun. Ya, selain tentunya Ali, ya. Al-Husain tidak pernah menjadi penguasa, demikian pula anak keturunannya. Tapi ada pertanyaan di sini. Tersebar di kalangan muslimin gelar Habibullah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Atau bolehkah gelar ini untuk beliau? Al-jawab, ya tidak boleh. Karena hakikatnya setiap orang yang beriman mereka adalah ahibbaullah, ya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun tingkat kecintaan ya kepada kaum mukmin secara umum jelas berbeda dengan tingkat kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya yang datang ya dalam as-sunnah penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menjadikan beliau sebagai khalilnya. Di mana al-khullah ini adalah tingkat kecintaan yang tertinggi yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim ya alaihi assalam. Sehingga dengan demikian mereka yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai habibullah hakikatnya memposisikan Nabi lebih rendah ya daripada kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Karena istilah habibullah berlaku untuk keumuman kaum muslimin yang taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau lihat kenyataannya yang dituju dengan habibullah kan Yasin ya. Ya Pak Maskur. Ala Yasin habibillah. Ya, kan seperti itu. Dan Yasin itu bukan nama di antara nama nabi. Ya, baik. Tidak tahu nama siapa. Baik. Baik. Ada berita kalau ini bukan pertanyaan. Mohon nasihat untuk anak-anak yang ketika ditanya oleh sebagian orang yang lebih tua umurnya sering menjawab dengan jawaban kamu nanya. Ya, subhanallah. Contoh, bapak antum mana? Ya, sering dijawab. Ya. Kamu nanya. Ya. Jadi mungkin sebagian ikhwah yang mengingatkan ya sebagian anak-anak dengan pertanyaan bapak antum mana? Ada di rumah enggak? Malah dibalik tanya. Kamu nanya seperti itu. Ini tentu ya butuh kepada para orang tua ya umumnya untuk mengingatkan. Walaupun mungkin bisa jadi ya pelakunya bukan anaknya sendiri, namun untuk mengingatkan bahwa ini bukan perkara yang sepantasnya, ya, karena ungkapan seperti ini ungkapan yang tidak beradab. Ya. Demikian juga ta'awunnya dari para asatidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi antum untuk mentarbiyah generasi umat ini, untuk memberikan yakni arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada generasi umat ini dengan adab-adab yang syar'i, termasuk di dalamnya ya dalam muamalah dengan orang-orang yang lebih tua agar mereka memiliki sopan santun yang syar'i. Tayyib, ini yang mungkin sebagai jawaban dari saya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.